Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1439 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian jelang buka puasa di Masjid Al-Muhtadin, Kecamatan Patrang, Jember, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan berkah olehnya. Tidak terasa kita sudah di hari ke-14 bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan dan taufik bisa sampai pada hari ke-14. Tidak terasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, taufik kepada kita serta hidayah. Kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan alhamdulillah dengan penuh ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca beberapa atsar, keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum serta para ulama rahimahumullah. Apa yang akan kita baca ini sekaligus sebagai bentuk introspeksi kita di dalam menjalankan Ramadan di tahun ini, sekaligus nanti bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa berbenah di sisa Ramadan yang akan datang. Kita sudah menjalani 14 hari, sisanya kita berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Kalau itu adalah kebaikan dan juga sebuah hal yang positif, kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan. Namun kalau seandainya Ramadan yang sudah kita lewati ternyata kita belum menggunakannya secara optimal, maka hendaknya kita perbaiki, kita tambal yang kurang, kita tutupi yang berlubang, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang optimal di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan pada sore hari ini kita masuk pada bab ahwalus salaf ma'al qiyam. Kondisi salaf rahimahumullah, para pendahulu kita dari kalangan orang-orang soleh, di dalam qiyam mereka, sholat mereka di malam hari. Bagaimana sifat-sifatnya, kondisi mereka di malam hari, menggunakan dan menghabiskan malam hari itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat luar biasa. Dan ini sekali lagi sebagai bentuk introspeksi, bahan untuk mengoreksi apakah kita sudah mendekati mereka ataukah belum. Kalau sama, ya berat sekali. Sehingga yang perlu kita tanyakan kepada diri kita nanti ketika kita mendengarkan dan membaca keterangan-keterangan dari Rasulullah dan juga dari para sahabat serta para ulama, aina nahnu min haula? Di mana posisi kita dibandingkan mereka ini? Qala, kita baca keterangannya dalam halaman berapa ini? Halaman 6 kalau di buku saya. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi qiyami ramadhan bil laili akthar min ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yutilul qira'ah, memanjangkan bacaan, bacaan yang beliau baca pada salat beliau, fi qiyami Ramadan, pada qiyam Ramadannya. Beliau panjangkan bilail pada malam hari, yakni salat malam, salat tarawih, bacaan yang beliau baca pada salat tarawih beliau lebih panjangkan, aktsar min ghairihi, lebih panjang dibandingkan di malam-malam selain bulan Ramadan. Ini kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan atau melaksanakan ibadah salat tarawih. Beliau memanjangkan bacaan lebih panjang dibandingkan bacaan yang beliau baca ketika salat malam di luar bulan Ramadan. Tentunya apa? Karena berharap di bulan Ramadan ibadah dan juga pahala ketaatan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan akan dinilai berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan tersebut merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan emas yang mungkin tidak berulang kesekian kalinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan optimal. Beliau panjangkan bacaan yang beliau baca pada salat malam beliau lebih panjang dibandingkan malam selain bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdhalus salati tulul qunut. Wa fi riwayatin tulul qiyam. Afdhalus salah, salat yang paling utama, yang paling afdal, tulul qiyam, adalah salat yang berdirinya itu panjang. Lama, disebabkan karena apa? Bacaannya, tadabbur, tafakkur, penuh penghayatan, diselingi dengan doa, perenungan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat yang sedang dia baca. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana panjang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min ramadhana. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan salah satu salatnya di malam Ramadan. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam fi lailatin min Ramadhana, pada salah satu malam di bulan Ramadan. Faqama yusalli, beliau berdiri untuk salat. Falamma kabbara, ketika beliau bertakbir, takbiratul ihram, qala Allahu akbar dzul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini bacaan istiftah yang beliau baca di salah satu salat beliau yang dikerjakan di malam Ramadan. Jadi doa istiftahnya adalah demikian, Allahu akbar dzul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan doa yang yang seperti ini, sehingga bervariasi. Bacaan yang kita baca pada sholat kita bisa bervariasi. Allahu akbar dzul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Nah, kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah seperti biasa. Nah, thumma qara al-Baqarah. Kemudian pada surat-surat yang pilihan beliau membaca surat Al-Baqarah. Thumma qara al-Baqarata. Kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah. Thumma an-Nisa. Selesai Al-Baqarah ayat 1 sampai ke berapa? Al-Baqarah selesai 286. Thumman Nisa, belum rukuk ini, masih dalam satu rakaat yang pertama. Beliau kemudian melanjutkan surat An-Nisa. Thumman Nisa'a Thumma Ala Imran. Subhanallah. Dalam satu rakaat beliau mengerjakan salat tersebut dengan cara membaca surat Al-Baqarah yang tadi disebutkan 286 ayat. Dilanjutkan surat An-Nisa. Ya, beliau lanjutkan surat An-Nisa yang jumlah ayatnya berapa? Ada yang pernah hitung? 176. Ya, mari kita hitung bareng-bareng ya. Jadi Al-Baqarah 286, Kemudian surat An-Nisa itu 176. Apakah rukuk? Qala Hudzaifah tsumma Ali Imran. Dilanjutkan lagi surat Ali Imran. Berapa ayat Ali Imran? 200 ya. 286 tambah 200 tambah 176. Berapa? Berapa hari? Berapa? 486 tambah 176. Banyak kan itu? Intinya panjang. Panjang dan lama. Nah, subhanallah, ini salah satu salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tul qunut wa tul qiyam. Bacaannya panjang dan lama. Apakah sekedar panjang bacaannya atau lama berdirinya? Artinya sehingga bacanya cepat tanpa adanya tafakkur, tanpa adanya perenungan penghayatan. Kata Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, la yamurru bi ayati takhwifin illa waqafa indaha. Tidaklah beliau melewati ayat yang berisi ancaman. Ayat yang berisi ancaman, baik itu azab, tentang azab an-nar atau tentang siksa pada hari kiamat nanti, atau menjelaskan tentang hukuman-hukuman yang Allah timpakan kepada umat terdahulu. Nah, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah ayat yang berisi ancaman atau berisi sesuatu yang menakut-nakuti kita sebagai hambanya, yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, keperkasaannya, illa waqafa indaha, melainkan Rasulullah berhenti pada ayat tersebut, beristighfar atau berlindung, merenungi, menghayati, memikirkan kondisi dan juga amalan yang sudah dia kerjakan serta dosa-dosa yang dia langgar. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebatas qiraah membaca tanpa ada yang tadabur, tidak. Sudah panjang bacaan yang beliau baca, tetapi di waktu yang sama dengan adanya perenungan dan juga penghayatan. Thumma raka'a, kemudian beliau rukuk. Jadi surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran, setelah itu beliau rukuk. Nah, apa yang beliau baca? Yaqulu subhana rabbiyal azim. Bacaan yang beliau baca ketika rukuk adalah subhana rabbiyal azim. Panjangnya berapa? Qala mithla ma kana qa'iman. Panjangnya seperti ketika beliau berdiri. Rukuk beliau lamanya atau panjangnya itu kurang lebih hampir sama dengan lama atau panjangnya berdiri beliau di rakaat yang pertama tadi. Subhanallah. Jadi diulang-ulang bacaan subhana rabbiyal azim, plus di sana beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hajat dan kebutuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau berdiri atau bangkit, mengangkat kepala beliau. Faqala sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Doa yang sudah kita hafalkan bersama, zikir yang sudah kita hafalkan bersama. Mithla ma kana qa'iman, lama i'tidalnya itu hampir sama ketika beliau berdiri. Subhanallah. Sepanjang 600-an ayat tadi itu. Thumma sajada yaqulu subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau sujud membaca doa atau zikir subhana rabbiyal a'la mithla ma kana qa'iman. Panjangnya dan lamanya hampir sama dengan ketika beliau berdiri. Subhanallah. Ini sifat dan karakter salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika sujud juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, doa apa yang ayu doa asma', doa apa yang paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa doa yang paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara doa yang paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan artinya akan dikabulkan oleh Allah, itu adalah ketika seorang hamba dalam sujudnya. Itu adalah ketika seorang hamba sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salatnya. Dan itu merupakan waktu, salah satu waktu yang mustajab, yang ketika doa itu dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka besar kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Maka hendaknya kita juga memperbanyak doa kita ketika kita sujud, minta apa yang kita inginkan, hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hendaknya kita demikian. Dan waktu sujud merupakan waktu terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma rafa'a ra'sahu fa qala rabbi ighfirli. Kemudian beliau bangkit, duduk di antara dua sujud dan berzikir Rabbil Firli mithla ma kana qa'iman. Lamanya, panjangnya hampir sama dengan ketika beliau berdiri. Tsumma sajada yaqulu subhana rabbiyal a'la. Dari duduk kemudian sujud berikutnya membaca doa seperti tadi, subhana rabbiyal a'la mithla ma kana qa'iman, hampir sama dengan ketika beliau berdiri. Tsumma rafa'a ra'sahu fa qama. Kemudian bangkit untuk rakaat yang kedua. Fama shalla illa raka'ataini hatta ja'a Bilalun fa adzana bis-shalah. Beliau salat di rakaat yang kedua, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali mirip dengan di rakaat yang pertama. Sehingga kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, fama shalla illa raka'ataini, tidaklah malam itu beliau salat kecuali dua rakaat saja. Hatta ja'a Bilal, sampai datang Bilal bin Abi Rabah, salah satu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampa adzanahu bis-shalah, mengumandangkan azan untuk salat berikutnya, salat subuh fajar. Subhanallah, panjangnya luar biasa. Akhrajahu Ad-Darimi wal Hakim wa Ahmad rahimahumullah. Ini panjangnya dan lamanya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, maksum. Dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu maupun yang akan datang. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling berilmu, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Bahkan sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Namun beliau masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat luar biasa. Fa aina nahnu min ar-rasul alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana kondisi kita dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana iman kita, ketakwaan kita, rasa takut kita, dosa-dosa kita, ibadah kita jauh dibandingkan Rasulullah dan tidak bisa dibandingkan. Ikhwati fillah habibakumullah. Qala anis Sa'ibi ibn Yazid annahu qala, diceritakan oleh As-Sa'ib bin Yazid, beliau mengatakan amara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'b wa Tamim an-Nadari ay yaquma lin-nasi 11 rak'atan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat yang masyhur dari si ilmu Al-Qur'annya, wa Tamim Ad-Dari, dan juga sahabat yang kedua Tamim Ad-Dari, ayyaquma lin-nas, untuk menjadi imam salat bagi umat manusia 11 rakaatan, mengimami mereka mengerjakan salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Wa kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Beliau berdua ini ketika mengimami manusia untuk mengerjakan salat, beliau baca bacaan yang beliau baca ini 200-an ayat. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'isyi min tulil qiyam. Sampai-sampai kami, kata Naam tadi As-Sa'ib, salah satu yang ikut salat di belakang Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, sampai-sampai di antara kita itu bersandar di atas, bersandar dengan tongkat-tongkat kecil kami, saking panjangnya dan juga lamanya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunna nansarifu illa fi buzu'il fajr. Tidaklah kami menyelesaikan ibadah salat itu di malam itu kecuali fajar itu sudah mulai terbit, sudah mulai kelihatan tanda-tanda untuk masuk fajar itu sudah mulai kelihatan. Menunjukkan apa? Panjangnya dan juga lamanya salat yang dikerjakan oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Atsar yang pertama menunjukkan bagaimana sifat dan karakter salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada atsar yang baru saja kita baca, ini merupakan bagaimana cara dan juga kondisi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mereka mengerjakan salatul lail, dan luar biasa. Qala Anisa'ib bin Yazid, qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan. Dari Sa'ib bin Yazid, beliau juga bercerita, kanu orang-orang yaqumun, mereka mengerjakan salat malam, ala ahdi Umar ibn al-Khattab, di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan. Di masa Umar juga sebagian manusia mengerjakan sholat tarawih dengan jumlah 20 rakaat. Qala wa kanu yaqrauna bil mi'atain. Mereka biasa membaca bacaan sebanyak 200 ayat. Wa kanu yatawakkauna ala isyihim fi ahdi Utsman ibni Affan min syiddatil qiyam. Sampai-sampai kondisi ini berjalan, ketika mereka sholat itu sambil yatawakka, artinya bersandar pada tongkat mereka, saking panjangnya, saking lamanya bacaan yang dibaca oleh enam imam saat memimpin mereka sholat. Nah, ini di masa Utsman juga sama, fi ahdi Utsman juga demikian. Nah, min syiddatil qiyam, dari panjangnya dan juga lamanya sholat yang mereka kerjakan. Ikhwani fillah hafizakumullah. Nah, ini kondisi mereka. Dalam kondisi mereka itu orang-orang terbaik. Allah puji mereka, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan. Orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin wal ansar, dan dari kalangan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, Allah siapkan bagi mereka jannatin tajri tahtahal anhar, surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha abadan, mereka kekal dalam surga tersebut, kekal abadi selama-lamanya. Ternyata di antara sebab kenapa mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Muhajirun wal Ansar, karena mereka kondisinya demikian. Ibadahnya luar biasa, menghabiskan malam dengan ibadah yang sangat luar biasa. Khadidillah wa'alaikumullah, ini sekali lagi sebagai bahan introspeksi dan juga motivasi. Introspeksi atas waktu yang sudah kita lewati, 14 hari yang sudah kita lewati, 14 malam yang sudah kita lewati, plus sebagai motivasi 15 hari yang akan datang. Qala an Abdillah ibni Abi Bakrin, qala sami'tu Abi yaqul, kunna nansarifu fi Ramadhan fanasta'jilul khadam bitta'ami makhafatal fajri. Dari Abdullah bin Abi Bakar, putra dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Abi, saya mendengar bapak bercerita, bapakku yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kunna nansarifu fi Ramadan, dahulu kami selesai dari mengerjakan salat malam di bulan Ramadan, fanasta'jilul khadam, kami tergesa-gesa atau segera ada pembantu atau pelayan, ayo cepat menyuruh agar segera menyiapkan at-ta'am, makanan. Kenapa? Makhafatal fajr, karena khawatir fajar segera terbit. Menunjukkan waktu antara mereka selesai dari salat lail pada bulan Ramadan dengan fajar itu sangat pendek. Menunjukkan apa? Panjangnya dan juga lamanya salat yang baru saja mereka kerjakan. Qala anir Rabi' bin Sulaiman al-Muradi al-Misri, qala kana Syafi'i, yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina marrah kullu dhalika fi salatin. Dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi al-Misri, kana Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam yang sangat terkenal, yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan, beliau biasa menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan sittina marrah, selama atau sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i menyelesaikan mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Artinya dalam sehari berapa? 2 kali ya. Apakah di luar ternyata kata 6 Rabi bin Sulaiman kullu dzalika fi salatin. Semua bacaan tadi dibaca dari dalam salatnya. Dalam salat, bukan tadarusan, bukan di luar salat, tapi dalam salatnya. Berarti panjangnya seberapa ini tadi? Subhanallah. Qala Abul Ashhab, kana Abu Raja Al-Utaridi yakhtimu bina fi qiyamin likulli ashrati ayyamin. Seorang ulama, Abu Raja, beliau biasa mengimami kami untuk salat malam, fi qiyamin, dalam sebuah salat malam, likulli ashrati ayyamin, dalam setiap 10 hari khatam Al-Qur'an dalam bacaannya. Subhanallah, luar biasa. Semoga apa yang kita baca bisa memberikan introspeksi dan juga motivasi kepada kita semuanya, terkhusus di bulan Ramadan ini. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.